Inilah keindahan Ramadan. Kelebihan Ramadan, di dalam bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan harus tahu nih, ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun kebaikan malam ini. Maka jangan sampai kita meninggalkan Ramadan tanpa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Dan disyariatkan untuk beriktikaf. Ittakhadhal makan lil wukuf, mengambil sikap diam. Dicontohkan sama Nabi 10 hari terakhir atau semampunya kita, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Namun yang dikatakan iktikaf itu adalah ibadah yang dilakukan di dalam masjid. Tiga ibadah yang wajib di masjid dilakukannya. Yang pertama iktikaf. Ya. Yang kedua tahiyatul masjid. Kita kalau tahiyatul masjid ya di masjid. Yang ketiga syuruk. Jadi di luar masjid enggak diperbolehkan ini. Makanya ada orang bilang kalau rumah lebih baik buat perempuan, saya iktikaf di rumah, Ustaz. Enggak ada dalilnya. Iktikaf ya di masjid. Kalau memang kewajiban enggak menghalangi dia, perempuan boleh iktikaf. Tapi kalau masih ada kewajiban, kewajiban lebih utama. Terus kalau kami enggak iktikaf, kami enggak bertemu Lailatul Qadar. Enggak ada yang bilang iktikaf syarat ketemu Lailatul Qadar. Cuma masjid ini lebih layak didatangi oleh malaikat. Karena dalilnya umum, nahnu haula'il malaika la nadkhulul buyut allati fi syurah wal kalb. Kami para malaikat tidak masuk ke rumah yang ada lukisan bernyawa, ada patungnya, ada anjingnya. Masjid tidak ada. Sehingga lebih layak, namun enggak jadi sebuah syarat. Makanya kalau rumah kita bisa setting seperti masjid, enggak ada hal-hal yang menghalangi malaikat masuk, wallahu alam. Mungkin Allah akan datangkan kemuliaan. Apalagi tempat tersebut bersih, sering dibacakan Quran. Umum tadi ayat hadis mengatakan nazarat alaihimus sakinah wa ghashathumur rahmah wa khuffathumul malaikah.